hadapi dengan tenang jiwa semua. Kan baik-baik saja bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan. Tetaplah sudah, tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa berubah. Relakanlah saja ini, bahwa senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa semua. Kan baik-baik saja ketetapan Tuhan sudah ditetapkan. Tetaplah sudah, tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa berubah. Senyuman semua yang terjadi.